Syara bareng tim kita. Yang apa lagi yang sama-sama ya? Tangannya diangkat yuk. Selamat ya. Betapa bahagia hatiku saat ku duduk. Mana Horizon.